Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم Puan Ahwat Azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam ini tanggal 6 Syaban 1443 Hijriah. Atau tanggal 8 Maret 2022. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, yang ini adalah pertemuan yang 150, bait yang ke-53. Baitnya sudah 53. Jadi pertemuan 150 bait 53 halaman 200. Ini masih berkaitan dengan nakirah ma'rifah. Bagaimana biasa, kita memulai dengan matan. Naam. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmadu Rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyyin Mustafa wa alil mustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستجيب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرا وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء والو مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعلا ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبع من الحروف مدنك شبع الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أرسل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارع إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبج على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف، من ذاك ضوء سحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، ونقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتليه يندر، وقصرها من نقصهن أشر. وشرط ضع الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخو أبي كذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف، ويرفع وارفع بوام وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومدب وشبه ذين وبه عشرون وباب والحلق والأهلون أول وعلمنا عليون وراضنا شد وسنون وبابه مثل حين قد يرب الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق والنون من ثنية والمحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف. واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه فلم تكوني لترومي مظلمه والسمي مؤتلا من الأسماء ما قد كالمصطفى والمرتقي مكارمة. والأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد خسر، والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كيدعو يرمي، ورفع فيه إمنوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. الناكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم واضي وهند وبني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بضمير. Di sini wa ghairuhu ma'rifatun, ya wa ghairuhu ma'rifatun ka hum wa dhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi. Ini yang agak dingin sedikit. Tanya beda. Kan beda ya ketika di cold brew beda. Kami ini kita kopi blend spesial wa yayo dan ada gerabak titik merah rasanya. Nah, di sini anda melihat bisa wa ghairuhu ma'rifatun. Selain dia adalah ma'rifah. Seperti apa hum wa dhi. Nah, selain dia itu balik ke yang 52. Ya. Yang 52 itu adalah nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Wa ghairuhu ma'rifatun artinya wa ghairu al itu adalah ya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi. Jadi kan nakiratun qabilu al. Nakirah itu adalah oposisinya al, lawan dari al mu'assira. Al yang ada efeknya, bukan al yang tidak ada efeknya. Ingat-ingat tuh. Aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira atau menempati posisi yang di situ telah disebutkan sebelumnya. Nah. Wa ghairu ma'rifatun, wa ghairuhu ma'rifatun. Selainnya itu ma'rifah. bukan nakirah. Ya. Seperti apa? Kahum wa dhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi. Nah, kita bahas. Syarah penjelasan qauluhu ghairuhu yashmalu ma lam ma la yaqbalu al wa ma yaqbalu al min ghairi an tu'athira fihi ta'rifa likaunihi ma'rifatan min qablu. Di sini ghairuhu, ya, ghairuhu artinya yashmalu ma la yaqbalu al. Ini meliputi apa yang tidak, ya, mala yakbalu al, tidak menerima al. Tapi sudah ma'rifah maksudnya gitu. Ma'rifah tapi tanpa al gitu. Ma'rifah itu definitif. Ma'rifah itu sudah spesifik. Ya. Misalnya Pak Hadi. Pak Hadi di sini spesifik, bukan Pak Hadi yang mana. Ya, misalnya di suatu kampung ada Pak Hadi, 5 Pak Hadi. Pak Hadiano, ya, Pak Hadiani, Pak Hadi, ya, yang lainnya. Nah, itu kalau ditanya, ini Pak Hadi yang mana nih? Itu Pak Hadiono. Yang dulu pernah jadi guru matematika. Top, lama barik. Nah, ini contoh kalau dia ada alnya. Tanpa ada al. Tanpa al. Layak balu al. Tidak menerima al. Ya. Sehingga di situ ketika tidak menerima al. Wa ma yakbalu al. Dan yang menerima al. Min ghairi an tu'athira fihi. Tanpa ada pengaruh di dalamnya. Kayak kemarin itu. Kita menyebut apa? Al-Abbas. Ada Abbas dan Al-Abbas. Nah. Jadi ghairuhu di sini adalah meliputi apa yang tidak menerima al dan yang menerima al tapi yang tidak ada pengaruhnya. Tanpa pengaruh. Fihi ta'rifa. Likaunihi ma'rifatan min qabl. Karena dia itu adalah ma'rifat dari sebelumnya. Tanpa ada al, dia sudah ma'rifat. Itu domir. Nama dan yang lainnya. Qauluhu perkataannya. Kahum wadhi wahinda wabani wal gulami walladhi. Hadhi aksamul ma'rifati. Hadhi aksamul ma'rifati. Wa qad dhakaraha al-muallifu rahimahullah. Ghairu murattabatin. Lianna al-maqsuda ma'rifatu anwa'il ma'arif. Antum lihat. Di sini dijelaskan. Kahum. Seperti. Apa mas? Hum. Jadi. Beliau menginginkan untuk. Menyebutkan doma'ir. Kahum. Wadhi. Dan juga di. Wahinda. Wabani. Ya. Ibni maksudnya. Walgulami. Gulam. Walladhi. Ini beda-beda. Hadi aksamul ma'rifati. Ini adalah pembagian ma'rifat. Waqad dhakaraha al-mu'allif. Dan ini sudah disebutkan oleh mu'allif. Ghairal murattabatin. Tapi tanpa ada susunan yang rapi. Kenapa? Kahum itu dhamair. Wadi itu sama dengan kemarin. Du. Ya. Sahib. Kemudian hinda. Hinda nama perempuan. Wabni. Ya, hindun, hinda, wabni, anakku, wal gulam, gulam, itu pemuda, walladhi, dan yang, jim mausul. Nah, jadi, li'anna al-maqsuda ma'rifatul anwa'il ma'arif, karena yang diinginkan di sini, yang dituju di sini adalah, ma'rifatul anwa'il ma'arif, hanya mengetahui macam-macam. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat jamaknya ma'arif. Banyak ada namanya apa mas? SMA ma'arif. Ya itu. Atau SMK atau SMP. Ya ada. Ma'arif di situ berarti jamak dari ma'rifah. ya banyak pengetahuan di situ. Ya mungkin pengetahuan yang enggak jelas juga ada di situ. Karena saking banyaknya ma'arif mas, jamak mas, jamak. Ya banyak yang di masuk ke sekolah-sekolah yang ada lambang ma'arifnya, seolah-olah pengetahuannya banyak, tapi enggak tahu kan? Ya seolah-olah. Nah namanya kan ma'arif. Ya tapi di situ tidak ada namanya SMK Al-Ma'arif. Seringnya ada SMK Ma'arif. Tapi ada juga yang tulis Al-Ma'arif. Ada ditulis Ma'arif. Al-Ma'arif. Nah. Sekarang. Qaluhu hum. Hum. Isyaratun li dhamir. Ini isyarat untuk kata ganti. Isyarat untuk kata ganti. Dhamir itu adalah kata ganti. Isyaratun isyarat. Wad-dhamairu. Dhamair itu jamak dari dhamir. Ini jamak. Ya, ini jamak. Kulluha ma'rifatun. Kata ganti semuanya itu adalah ma'rifat. Kata ganti, Pak. Misalnya apa? Huwa, huma, hum. Ya. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana nahnu. Ya, ana dulu menyebutkan itu ketika kuliah tingkat pertama di IPB, belajar bahasa Arab pertama, hilang itu. Ya. Antuna menjadi akhwat. Saking bingungnya. Ngobrol kurang siji yo. Ana nyeletuk aja akhwat, ketawain semuanya. Ah. Sampai sekarang masih teringat. Kuat. Ayo. Nah, belum Pak. Waktu itu tingkat pertama belum mengerti ahwat Pak. Saya masih jadi orang yang di lemari es freezer Pak. Di freezernya nemen. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertama dhamirul mutakallim. Dhamir mutakallim. Mutakallim itu apa? Yang berbicara. Wa dhamirul mukhatab, yang diajak bicara. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kata ganti kedua, kata ganti pertama. Wa dhamirul ghaib, ya kata ganti ketiga, yang dibicarakan. Ya, yang dibicarakan. Paham sampai sini? Wa dhamirur raf'i, dan dhamir kata ganti rafa'. Wa dhamirun nasab, ya nasbi. Dhamir nasab. Wa dhamirul jar, dan kata ganti jar. Nah. Hum itu adalah, ana ulangi, isyaratun li dhamir. Ini adalah isyarat untuk dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kulluha ma'rifatun, semuanya adalah ma'rifat. Ya. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib, ada dhamir raf, ada dhamir nasbi, ada dhamir jarri. Nah, sekarang qaluhu. Nah, antum kalau misalnya ini nanti bisa ditulisnya ini mas. Bagan ini. Misalnya sini. Itu nanti tulisnya apa? Boma, domair, domir. So, di sini tulis sini domir. Qaluhu di. Isyaratun ila ismil isyarati. Wa jami'u asma'il isyarati ma'rifatun. Wahia da. Wa di. Wa dhani. Wa tani. Wa ula'i. Di. Ini adalah isyaratun. Isyaratun ila ismil isyarat. Isyarat untuk ke isim isyarat. Isim isyarat itu kata benda tunjuk. Kata benda tunjuk syarat. Fa jami'u al-asma'il isyarati, dan seluruh isim isyarat itu apa? Ma'rifatun. Ya. Contohnya wa ya da di dani tani ulaik. Da yang di ya. Kemudian dani keduanya Tanding keduanya ulaik mereka. Nah, kemudian qaluhu hinda isyaratun ilal alam. Hinda itu adalah isyarat untuk nama. Isyarat untuk nama. Syarat untuk nama. Nah, sawan kana li mudzakkarin aw li muannas. Baik itu untuk mudzakkar kata benda laki-laki atau li muannas untuk kata benda perempuan. Yang fa'innahu min aqsamil ma'rifati. Ini termasuk dari macam-macam ma'rifat. Nah. Wakhtara al-mu'allifu. Mu'allif Ibn Malik memilih. Rahimahullah di sini adalah hinda. Kenapa? Ini adalah nama. Ya. Hinda ini bisa untuk mudzakkar atau mu'annas. Fa'innahu min aqsamil ma'rifah. Dan ini adalah termasuk pembagian kata benda ma'rifah. Waktaran mu'alif. Mu'alif memilihnya. Itu apa? Hinda. Kenapa bukan Honda? Kenapa Hinda? Hinda kan bisa terkenal. Sebelah lagi juga gak rugi kan? Kata. Tapi ternyata banyak yang rugi mas. Karena apa? Hindanya hilang. Akhirnya menjadi Nah. Walam yakhtar alaman mudzakkaran dan beliau tidak memilih nama laki-laki. Wadzalika yang demikian min ajli waznil baiti. Ini karena wazan baitnya biar pas, indah. Qala misalan Zaida wa Zaida au amru ya li ihtija ila tanwin ya ini pastinya ihtija ila tanwin ini pasti butuh dengan tanwin karena amrun zaidun mas nek hinda enggak ada ya paham ya mas ini nama aja. Dan kenapa bukan Hindun? Hindun perempuan. Saya sebutkan Hinda di sini adalah untuk mudzakkar dan mu'annas. Hanya sekedar nama, mas. Bukan. Itu Hindi. Bukan Hinda. Hindi. Ya. Nah. Kemudian. Qaluhu ibni. Ya. Ibni. Anakku. Ya. Ai al-mudhafu ila ma'rifatin yang diidhafahkan kepada ma'rifat. Lakinna rutbatahu fil haqiqati bihasbi ma yudhafu ilayhi fa huwa laysa lahu rutbatun muayyanatun fa sayati insyaallah at-tartibu ba'da dhalika. Naam, antum lihat ibni. Maksudnya ibni itu, Mas. Kan tulisannya ibn. Ibnun tambah ya. Ya. Ini tulis ibni. Ibni. Ibni. Anakku. Ya kan? Itu kan anakku. Nah. Di situ jelaskan tentang ibni. Ai al-mudhafu ila ma'rifatin. Disandarkan kepada ma'rifah. Ya, disandarkan kepada ma'rifah. Lakinnahu rutbatahu fil haqiqati bihasbi ma yudhafu ilaihi. Namun, tingkatannya dia, susunannya dia, ya. Ini tergantung dari, secara hakikatnya tergantung dari apa yang di sandarkan, diidhafahkan kepadanya. Fahuwa laisa lahu rutbatun muayyanatun, maka dia itu tidak punya susunan yang sudah ditentukan. Ya, atau di situ punya peringkat tertentu, enggak ada. Wa sa'ati insyaallah akan ada penjelasannya insyaallah, at-tartibu ba'da dalika, yaitu susunan setelah ini. Qulhu, perkataannya al-ghulam. Isyaratun ilal mahalli bi al. Ini adalah penunjuk ilal muhalla, kepada kata yang dialkan dengan al. Ya. Jadi al-ghulamu, bukan ghulamun, fi al-ghulam. Nah. Jadi ini diberikan hiasan dengan al. Sekarang qulhu alladhi isyaratun ila ismil mausul. Ini adalah isyarat untuk isim mausul. Fal jami'u sittatu anwa'in. Jami'nya itu itu ada 6 macam. Yang pertama ad-dhamair. Ad-dhamair. Yang kedua ismu isyarah. Ya. Ad-dhamair ismu isyarah. Paham? Kemudian wal alam, nama. Wal mudhafu ila ma'rifatin. Yang empat. Kemudian wal muhalla bi al. 5. Walismul mausulu bi jami'i anwa'ihi, dan 6. Isim mausul dengan seluruh macam-macamnya. Al mufradu wal musanna wal jam. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Fal mufridu atau fal mufradu afan. Fal mufradu, ya, mislu alladhi wallati. Mufrad untuk satu. Itu adalah alladhi wallati. Wal musanna, contoh musanna, mislu alladhani wallatani. Keduanya atau keduanya perempuan. Wal jamu mislu alladhina wallai. Ya. Contohnya alladhina yang, wallai dan mereka. Nah. Disebutkan walam yadkur al-muallifu rahimahullah tartibaha lamma dhaqaraha mujmalatan, lakinnahu inda tafsiri dhaqaraha murattabatan. Fabada'a bidhamairi, thumma bil'alam, thumma bil'isharati, thumma bil'mausuli, thumma bil'muhalla bi'al. Walam yadkur al-mudhafa lima'rifatin. Walam yadkur al-mudhafa lima'rifatin. Lianna al-mudhafa lima'rifatin laysa lahu rutbatun mu'ayyanatun. Id innahu bihasbil mudhafi. Anehnya itu artis. Tidak habis. Itu langsung. Ini apa ya? Suatu. Coba. Itu kalau belum selesai, artisnya enggak akan dapat. Belum selesai. Apa enggak gitu. Itu kalau sudah terbiasa, kalau manisnya setelah antum minum air putih atau apa. Ini apa Pak? Pano rasanya. After taste-nya gimana? Agak susah dideskripsikan. karena blend. Dan itu sudah alhamdulillah. Kemudian jadi mu'alif tidak menyebutkan tentang susunannya, tertibnya. Ketika beliau menyebutkan mujmalatan secara umum, secara general, lakinnahu inda tafsil, ketika beliau mendetilkan, dakroha murattabatan. Kalau beliau menyebutkan sebagai tafsil, sebagai pendetilan, maka beliau menyebutkan murattabatan, secara susunan, ada susunannya. Fabada'a bidhoma'ir, maka beliau memulai dengan dhoma'ir, yang pertama. Ya, dhoma'ir, kata ganti. Tsumma bil alam, kemudian yang kedua, alam. Ya. Alam maksudnya nama. Kemudian tsumma bil isyarati, kemudian tiga, isyarat. Fabada'a bidhoma'ir, thumma bil'alam, thumma bil'isyarati, thumma bil'mausul. Thumma bil'mausul. Thumma bin'muhalla bi'al. Kemudian, muhalla bi'al. Ya. Muhalla itu artinya apa? Muhalla bil'asar. Jadi, maksud dari kata-kata muhalla ini seperti Ibn Hazm. Al-muhalla bil asar. Namun di sini kalau misalnya antum lihat penjelasan ulama, ya, itu al-muhalla disebutkan bisa menjadi lingkungan setempat. Lingkungan setempat al-muhalla. Nah, tapi lingkungan setempat bil asar, dengan asar itu. Kitabnya Ibn Hazm. Kemudian beliau memulai dengan domir, domair, kata ganti, bil alam, nama, tapi secara spesifik lebih dari ini. Tuma bil isyarati, dengan isyarat. Tuma bil mausul, dengan isi mausul. Tuma bil muhalla bil al, yaitu dengan muhalla, ya, ditempatkan posisinya itu dengan al. Walam yadkur mudhafa li ma'rifatin, dan penulis tidak menyebutkan mudhafa sebagai kategori ma'rifah. Li'anna al-mudhafa li ma'rifatin laisa lahu rutbatun mu'ayyanatin, ya, mu'ayyanatun, id innahu bihasbil mudhafi. Maksudnya di sini, ya, walam yadkur mudhaf li ma'rifatin, tidak menyebutkan mudhaf ini untuk ma'rifatin. Ini apa? Ini Rasulullah. Betul dia apa mas? Ada mudhafnya. Karena jadi ma'rifah. Li'anna al-mudhafa li ma'rifatin laisa lahu rutbatun mu'ayyanatun, karena mudhaf, ya, yang fungsinya sebagai ma'rifah ini tidak punya rutbatun muayyanatun, tidak ada tertib susunan yang telah ditentukan. Id innahu bihasbil mudhafi, ini hanya sesuai dengan kontekstual mudhafnya gimana. Kalau mudhafnya kuat, maka dia pun akan kuat juga. Tapi kalau enggak, ya ini tidak sesuai. Nah, wadoma'ir, ini domairnya kita lanjutkan insyaallah pada naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.